Mitra bisnis, dalam pilkada akhir tahun mendatang, KPU meloloskan pasangan suami istri yang mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota di Balikpapan. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama politisi Eros Jarot. Mas Eros, bagaimana pendapatnya tentang fenomena seperti ini? Iya, sebetulnya kan itu udah dari segi moral aja nggak usah dipikir orang kayak gitu tuh kepada publik ya. Tapi memang harus tegas juga oleh KPK. Kan sudah ada aturan bahwa saudara ataupun sutri juga tidak boleh menggantikan setelah maju gitu, yang terjadi kayak di mana-mana gitu kan, habis suaminya, istrinya, kurang dipersoalkan untuk tidak seperti itu lagi lah. Ini yang apalagi sudah jelas-jelas suami istri. Dari sisi moral dan etika politik dan bernegara secara sehat dan baik, itu saja sudah moral defect. Di dalam wilayah demokrasi liberal, saya sendiri nggak merekomendasi dan memang tidak pro gitu ya. Hal seperti ini memang buah kemungkinan terjadi, kenisayaan. Makanya kita tidak cukup hanya sekedar ngotak-ngatik undang-undangnya, tapi sebetulnya pilihan politik kita, sistem demokrasi yang seperti apa, ini yang jadi permasalahan utama. Kalau ini kan dari pastinya aja, hak setiap warga negara di mata hukum kan sama, makanya susah juga dilarangnya ya. Tapi kalau punya pilihannya demokrasi bagaimana, bukan demokrasi liberal gitu ya, pasti juga kan turunan undang-undangnya akan ada pijakan hukumnya atau pijakan moral politik dan hukumnya gitu untuk melarang hal seperti itu. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk mengontrol praktik-praktik demikian di mana regulasi atau undang-undang tidak bisa mengantisipasinya, Mas Eros? Makanya ada yang namanya, kalau dalam istilah membicarakan masalah kenegaraan dan ketatanegaraan ya, ada yang the written constitution dan unwritten konvensi-konvensi, etika ada dan seterusnya lah, kesepakatan seperti itu gitu ya. Dan ini juga kan masa suami istri maju sama-sama itu kan harusnya kan malu. Kalau orang nggak punya malu aja udah luar biasa ya gitu kan. Nantinya ya rakyatnya bodoh aja kalau sampai mau, dan partai yang mengusungnya tuh lebih bodoh lagi gitu kan. Ya mereka kan bisa mengatasnamakan what's wrong with me gitu kan. Undang-undangnya kan nggak melarang kan gitu kan. Ya karena memang sebetulnya kepentingan kelompok dan pribadi di atas kepentingan masyarakat atau negara itu sudah disahkan oleh demokrasi liberal. Jadi ya ayolah kita bicara, jangan cuma satu kasus ya, kasus per kasus, itu kasuistik gitu ya. Tapi inti permasalahannya itu yang sudah saya katakan tadi, di politik kita ini memiliki demokrasi yang seperti apa. Demokrasi hiperliberal kayak sekarang, ya baik kameranya enggak gitu-gitu. Ini kan udah one man one foot, jadi profesor, doktor, sama tukang BK yang nggak sekolah pun sama. Sedangkan mayoritas kita, mayoritas yang belum terdidik dan belum nyambang ke pendidikan lebih tinggi gitu ya. Memang didesain oleh kaum pihak-pihak tertentu yang kita mandek. Adanya praktik satu keluarga masuk ke kancah politik berpotensi sebagai usaha pembangunan dinasti. Kenapa hal seperti ini selalu saja kerap terjadi, Mas Eros? Apalagi di daerah? Karena memang bonggolnya kan dari pusat juga. Bapaknya ketua umum, anaknya sekjen, lalu ibunya ketua umum, anaknya ini ya udah gitu ya, jadi tiru di daerah. Artinya kan kalau guru penting berdiri, murid penting berlari. Sekarang lebih gila lagi, ya, guru penting berdiri, murid berdiri pentingin guru. Udahlah jangan terlalu dibahas yang susah-susah gitu ya. Kita maksudnya berani nggak merombak yang ada. Tapi kalau kita tetap ingin elit kelas menengahnya nyaman di zona nyaman sekarang, ya nggak akan ada perubahan. Demikian politisi Eros Jarot, saya Gery Sadewa.